Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd, para saimin dan saimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dapat kembali bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pada hari ini kita akan membahas surah Taha, surah yang diyakini oleh sebagian mufassirin bahwa termasuk daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita telah sampai pada ayat yang kelima, 45 dari surah Taha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. Berkatalah mereka berdua, Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa dia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih berbicara tentang kisah Nabi Musa dan Harun melawan daripada pemimpin yang zalim di Mesir ketika itu, yaitu Fir'aun. Di dalam ayat sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang telah kita kaji pada pertemuan yang lalu, memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun untuk menghadap kepada atau untuk datang menjumpai Fir'aun dan untuk memberikan dakwah, mengingatkan Fir'aun agar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kiranya dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Musa dan Harun sebagaimana manusia biasa, hanya saja keduanya diangkat dan dinobatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi dan Rasul. Secara manusia mereka mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa karena Fir'aun itu adalah raja yang zalim, yang sangat membenci kepada ajaran dan dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam dan saudaranya Harun, maka walaupun dikatakan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, kata yang santun, yang sopan, diajak dengan kata-kata yang baik, tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan menangkap Musa dan Harun dan kemudian memenjarakan, menyiksa, bahkan sampai kepada membinasakan dan membunuh mereka berdua. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa dan Harun. Kekhawatiran yang seperti ini menunjukkan betapa Nabi Musa dan Nabi Harun memiliki pandangan manusiawi sekali. Artinya apa? Bahwa sekalipun ia tahu bahwa di sisinya ada Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melindungi, tapi rasa khawatir itu tetap muncul. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun ini sebenarnya adalah kekhawatiran para duat saat sekarang ini juga. Artinya, ayat ini atau kisah ini disampaikan kepada kita agar kita juga merasakan betapa beratnya dakwah itu disampaikan. Apalagi disampaikan kepada pemimpin-pemimpin yang zalim yang matanya, mata hatinya, bahkan mata kepalanya boleh jadi sudah ditutupi dengan kemaksiatan. Ia menikmati kejahatan yang ia lakukan. Ia menikmati kezaliman yang ia lakukan terhadap rakyatnya misalnya. Maka dakwah selembut apapun, sesopan apapun disampaikan kepadanya, boleh jadi akan memancing kemarahannya dan membuat ya, orang yang menyampaikan dakwah itu akan disiksa. Dan kita melihat di dalam banyak sejarah ya, para ulama kita disiksa seperti Nabi, Imam Ahmad misalnya dengan fitnah khalqul Quran, dan begitu juga Imam Ibnu Taimiyah juga disiksa, padahal mereka semuanya berdakwah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang lemah lembut. Tapi karena penguasa pada masa Imam Ahmad Al-Ma'mun begitu kejam dan zalim, ya, tetap saja menyiksa Imam Ahmad sampai beliau tidak dapat tulang belakang beliau patah. Ini hanya sebagian daripada contoh. Namun demikian, apa hikmah yang dapat kita ambil ketika Nabi Musa dan Harun melapor kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini? Agar para duat saat sekarang ini berteguh diri, ya, berteguh hati dalam dakwah ini. Artinya apa? Kalau ada tantangan, ada halangan, ada penyiksaan, bahkan penangkapan yang dilakukan para pemimpin zalim, itu adalah konsekuensi logis daripada dakwah. Itu adalah bunga-bunga daripada dakwah itu sendiri. Artinya nikmatilah, karena hal itu juga dialami oleh para nabi dan rasul sekalipun. Nah, yang kemudian kalau kita rujuk sedikit ke ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa dan Harun untuk mengatakan kepada Fir'aun itu waqula lahu qawlan layyina, ya, dengan kata-kata yang lemah lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, moga-moga dia ingat dan dia takut. Nah, mungkin muncul pertanyaan di dalam benak kita, bukankah Allah Maha mengetahui bahwa Fir'aun itu tidak akan beriman kepadanya? Nah, di sini ada satu hikmah, satu pelajaran yang luar biasa diajarkan kepada kita lewat ayat ini. Apa itu? Yaitu bahwa dakwah itu yang penting disampaikan dan kerjanya. Bahwa dakwah itu adalah usaha. Hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam dakwah jangan kemudian kita mengukur keberhasilan itu dengan ramainya pengikut kita. Betapa banyak nabi-nabi palsu, betapa banyak orang-orang yang mengaku sebagai orang yang alim dan pengikutnya begitu banyak, ternyata dia adalah orang yang sesat dan ajarannya sesat dan menyesatkan. Jadi jumlah pengikut itu tidak menjadi ukuran. Ya. Keimanan dan hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan dan menurunkannya kepada seseorang, sementara kita, tugas kita sebagai para duat adalah menyampaikan apa yang kita ketahui dari kebenaran. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustadz kita yang saya yakin suaranya tidak asing lagi bagi para pendengar, yaitu Al-Ustadz Haji Fajrul Haq MA. Fadhol Ustadz. Ya, terima kasih kepada Ustadz Ardiansah. Ayat ini pertama mengajarkan kita tentang berdoa, yaitu doanya dengan memulai dengan membaca Rabbana innana nakhafu ayyafrutu alaina aw ayyatgha. Jadi yang pertama ini adalah yang diminta oleh Nabi Musa dan Harun alaihi masalam adalah sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Rabbana. Kenapa bermohon kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atau sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka berdua sangat yakin yang mereka hadapi adalah orang yang paling disegani masyarakat disebabkan ia tidak memiliki kasih sayang. Disebabkan ia adalah seorang raja yang sangat bengis dan kejam. Di samping itu juga Nabi Musa mempunyai masa lalu yang bermasalah dengan Fir'aun dan bangsa Mesir secara keseluruhan. Untuk itulah dengan rasa kekhawatiran ini, Nabi Musa alaihissalam dan Harun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kami ini adalah orang yang merasakan kekhawatiran bahwa dia akan segera atau Fir'aun akan segera menyiksa kami atau bertambah melampaui batas." Maka dengan kekhawatiran itu Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya terjauh dan terhindar dari masalah apa yang dikhawatirkannya itu. Maka pada pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan membahas dan menjawab bagaimana kekhawatiran itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari Sang Maha Pencipta. Mungkin itu saja, Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dapat kita simpulkan yang pertama bahwa dakwah akan menghadapi banyak tantangan. Di dalam kita menyampaikan kebenaran, tidak semua orang menyukainya, walaupun yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Oleh karena itu, istiqamah dan berpegang teguhlah kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa tugas kita di dalam menyampaikan dakwah adalah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang terbaik, dengan metode-metode yang terbaik yang kita mampu dan kita miliki. Masalah hasil itu bukanlah milik kita. Orang ikut dengan dakwah kita, apakah Allah akan membukakan hatinya atau tidak, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seperti yang dikatakan Ustaz Fajrul tadi, hendaklah di dalam kita berdakwah ini senantiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala lewat doa kita. Jangan pernah kita absen untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini maha lemah dan Allah Subhanahu wa taala maha kuat, maka bergantunglah kita kepada yang maha kuat. Semoga dakwah kita di dalam bulan Ramadan ini pun mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan limpahan nikmat dan karunia serta pahala, dan menjadi sebab kita nanti selain daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Fajrul Haq, mohon maaf atas segala kekurangan, dan marilah kita berpuasa dengan puasa yang terbaik. أقول قولي هذا وأستغفر الله بالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.